Dan kita pada malam hari ini disebutkan oleh beliau tentang keutamaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sebab salawat itu keutamaannya besar dan juga manfaatnya di dunia dan akhirat itu juga sangat banyak bagi mereka yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan salawat ini satu-satunya amalan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala melakukannya sebelum memerintahkannya kepada kita sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya selalu senantiasa tiap waktu, tiap saat bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Itu ada satu orang dari orang yang enggak demen salawat, enggak demen majelis maulid. Alhasil ada dialog antara dia dengan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Dia tanya kepada Amir Muhammad al-Maliki pertanyaan yang mengejek. Bukan dialog sebenarnya. Sayyid Muhammad enggak dialog sama orang macam begitu. Ya. Ini ada orang yang mengejek. Enggak demen salawat, enggak demen maulidan. Dia datang kepada Sayyid Muhammad. Ya Sayyid, saya mau nanya. Kalian pertanyaan apa gitu. Tapi pertanyaannya pertanyaan ngawur. Ya. Seperti zaman sekarang ini banyak orang nanya pertanyaan yang ngawur. Nanya di mana Allah, begitu. Nanya di mana Allah Taala. Ada bukan pertanyaan, begitu. Kalimat di mana itu artinya menuju kepada tempat. Tempat adalah makhluk dan Allah Taala sudah ada sebelum menciptakan tempat, sebelum menciptakan makhluk. Dan Allah sekarang sebagaimana Allah Taala dahulu, enggak perlu kepada tempat, enggak perlu kepada makhluk. Ini orang bertanya Allah sekarang lagi ngapain? Ya Allah sekarang lagi ngapain? Maka Sayyid Muhammad dengan ringannya menanggapi orang macam begini, ya. Beliau menjawab, Allah sekarang, mau tahu Allah sekarang lagi ngapain? Allah Ta'ala sekarang lagi salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil cuma orang yang beriman doang, yang enggak beriman enggak dipanggil. Yang disuruh salawat, ya cuma orang yang beriman doang. Ya, yang kagak beriman, gak disuruh salawat. Oh, anda gak mau salawat sama Nabi. Ya, kalian gak dipanggil. Begitu, yang disuruh salawat cuma yang beriman doang. Begitu. Nanti gak mau salawat, ya kalian gak dipanggil. Ya, kelas. Begitu, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak mau salawat, gak apa-apa. Sebab salawat ini undangan, jamuan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Mereka dijamu oleh Allah ta'ala. Sehingga mereka dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, mereka dijemput, mereka diundang, sallu alaihi, salawat kepada Nabi Muhammad, sallu alaihi wa sallimu taslima, dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nah karenanya itu ini sebuah kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan bagi setiap mukmin. Mukmin apa namanya, dia harus faham, harus mengerti. Tatkala dia salawat kepada Rasulullah, bukan berarti Rasulullah butuh kepada salawat dia. Nabi enggak perlu sama salawatnya ente. Ente, hah? Salawat dari ente? Lu siapa? Begitu. Lidah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Enggak perlu kepada salawat kita, enggak perlu kepada salawat manusia setelah salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manusia yang barusan kita berghibah, barusan kita ngomongin orang, barusan kita bergosip, barusan kita mencaci maki, barusan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Terus lidah kita yang kotor ini kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bukankah seharusnya kita bersyukur Allah ta'ala mau terima salawat kita? Ya, salawat kita yang pas-pasan, yang bersumber ya dari lidah yang penuh noda, penuh kesalahan, penuh kekotoran. Udah begitu, ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran yang besar. Wan Nabi sebenarnya beliau nggak perlu kepada salawat dari kita sekalian. Mengapa? Sebab Allah udah salawat kepada Nabi. Kemudian juga para malaikat mereka bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Terus Nabi masih perlu sama salawat ente? Lu siapa? Enggak perlu Rasulullah kepada salawat kita. Cuma kita yang perlu untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sebuah kehormatan bagi kita kalau kita bersalawat kepada Rasulullah. Kalau kita dipanggil untuk bersalawat kepada Rasulullah, kalau kita diizinkan untuk salawat kepada Nabi Muhammad, sebab salawat ini adalah apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Salawat ini adalah apa yang Allah Ta'ala ucapkan kepada untuk Nabi Muhammad, apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi. Dan salawat ini pula yang dilakukan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus Allah Ta'ala ngajak kita, ayo sini masuk dalam barisan malaikat, ikut salawatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karenanya itu, ini keutamaan dalam salawat tersebut. Kalau kita mau salawat kita bernilai, jangan menganggap salawat kita menguntungkan Nabi Muhammad, tidak. Tapi anggaplah salawat kita bukan menguntungkan Nabi Muhammad. Anggaplah Nabi enggak butuh sama salawat kita, tapi salawat ini semata-mata menguntungkan kita pribadi dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab barang siapa yang salawat atas Nabi Muhammad satu kali, Allah Ta'ala bersalawat atas hamba tersebut 10 kali. Dalam hadis demikian. Dan disebutkan oleh ulama, Al-Imam Al-Haddad Hadzal Mujaddid, beliau menyebutkan bahwasanya para ulama Al-Muhaggigun, mereka berkata, seandainya seorang hamba seumur hidupnya dia sekali mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka niscaya akan cukup untuk hamba tersebut sebagai kemuliaan, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau seandainya hamba tersebut dapat satu salawat dari Allah Ta'ala, cukup sebagai kehormatan, kemuliaan bagi hamba tersebut seumur hidup, untuk hidup dia dunia dan akhirat. Akan tetapi bagaimana halnya kalau itu Allah bukan ngasih salawat satu kali, tapi 10 salawat dari Allah sebagai balasan bagi hamba tersebut yang bersalawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bersabda, yang salawat kepadaku satu kali, ya Allah Ta'ala melimpahkan salawat atas hamba tersebut 10 kali. Kemudian barang siapa yang salawat kepada Nabi Muhammad satu kali, Allah Ta'ala limpahkan salawat atas hamba itu 10 kali. Diangkat 10 derajat, ditulis 10 hasanat, dihapuskan 10 sayiat kesalahan. Dalam hadis yang lain, orang yang paling dekat, yang paling utama dengan Nabi besok di hari kiamat, yang paling banyak salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul mag'ad al-mugarrab indak yawmal qiyamah wajabat lahu syafaati. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu al-mag'ad al-mugarrab indaka yawmal qiyamah, tempatkan Nabi Muhammad di kedudukan yang dekat di sisimu besok di hari kiamat, maka kata Rasul, yang baca doa ini, salawat dan doa ini untuk saya, maka orang tersebut wajib pasti mendapat syafaatku besok hari kiamat. Nah itu yang untung, yang doain apa yang didoain. Nabi gak pakai didoain sama ente juga udah beruntung, udah dapat kedudukan yang tinggi. Kenapa Nabi nyuruh kita doain? Biar ente tahu kadar Nabi Muhammad di sisi Allah tuh al-mag'ad al-mugarrab, kedudukan yang tinggi, yang dekat di sisi Allah Ta'ala. Biar kita tahu, biar kita sadar. Kemudian juga tanpa ente doain, itu cuma diperuntukkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nyuruh ente doain biar ente kebagian berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Sama seperti apa namanya, yang dengar azan kemudian diikutin seperti bacaan muadzin, udah gitu dia bersalawat atas Nabi Muhammad, kemudian dia membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, dia memohonkan untuk Nabi Muhammad al-maqam al-mahmud, memintakan ya Allah berikan Nabi Muhammad al-maqam al-mahmud besok di hari kiamat, maka orang tersebut pasti mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu al-wasilah, kata Rasulullah, adalah sebuah kedudukan di surga Firdaus yang paling tinggi, yang tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk seorang hamba namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa kita doain itu tempat, emang udah punyanya Rasulullah, cuma kita disuruh doain biar ente tahu Nabi, tempat yang paling tinggi di sorga punya Nabi Muhammad, punya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga biar kita dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sebagai orang yang membela Rasul, yang mendukung Rasul, yang mencintai Rasul, yang sebutan untuk Rasulullah enggak lepas dari lidahnya, yang mencurahkan perhatiannya dalam mendoakan Rasulullah walaupun Rasul enggak butuh kepada doanya. Ya, masuk di dalam kelompok orang-orang yang demikian hingga kita dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kita kalau mau dapat syafaat Rasulullah, salah satu adalah dengan membaca doa ini, Ayo kita baca sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-mag'ad al-mugarraba indaka yawm al-qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-mag'ad al-mugarraba indaka yawm al-qiyamah. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله إن شاء الله الله تعالى masukkan kita dalam syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus juga barang siapa yang dia baca jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, semoga Allah Ta'ala memberikan sebaik balasan kepada Nabi Muhammad dengan balasan yang paling pantas buat Rasulullah, maka dia dituliskan pahala. Tahu bukan sembarang pahala. Itu pahalanya dia dicatat oleh 70 malaikat tukang catat pahala, ya. Itu mereka sampai kewalahan. 70 malaikat yang mencatat pahala dia itu kewalahan mencatatnya. Kena berapa lama? Selama 1000 hari dicatat, belum habis-habis pahalanya dia, dicatat oleh 70 malaikat. Masya Allah. Itu malaikat kalau nyatat lebih banyak daripada komputer, lebih jago, lebih ahli daripada komputer yang paling canggih. Nah ini bukan satu malaikat, 70 malaikat. Dan bukan cuma sejam, bukan dua jam, 1000 hari, ya. Satu hari itu 24 jam, 1000 hari 24.000 jam. Itu malaikat, 70 malaikat, ente bikin capek, ente bikin lelah, nulisin pahala buat kita yang membaca satu kali salawat semacam ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadza ada di dalam ratib al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh, jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma afdala ma jaza nabiyan an ummatih. Ya Allah, sallu alayya haythuma kuntum, dimanapun kalian banyakin salawat atasku, salawat kalian sampai kepada saya, hatta diceleduk nyampe. Ya, hatta di larangan sampai. Oh, di Al-Fakhriyah salawat nyampe gak sama Nabi? Sampai. Allahumma salli sallim wa barik alaih wa ala alaih. Itu Allah Ta'ala punya malaikat. Itu malaikat kerjaannya patroli di muka bumi. Ngapain mereka patroli di muka bumi? Mereka patroli di muka bumi yuballighun alaihi salat wa salam salata man yusalli alaih min ummatih. Tugasnya malaikat patroli di muka bumi itu mereka mencatat siapa aja yang salawat kepada Nabi, langsung direkam, disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan, dia bersalawat kepada engkau. Fulan bin Fulan dari kampung Fulan, barusan dia salawat kepadamu. Ya, ini bunyi salawatnya kayak begini. Itu dia, itu malaikat patroli di muka bumi nyari orang yang bersalawat. Masya Allah, ini kalau kita salawat sama Nabi nih, waduh banyak banget. Ini saat, ini waktu kita salawat sama Rasulullah. Itu Rasul di kuburnya nih, Masya Allah, disampaikan salawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu biasanya malaikat datang menyampaikan, Fulan bin Fulan ya bersalawat kepadamu, sirah salawatnya seperti ini. Tapi khusus malam Jumat dan hari Jumat malaikat enggak nyampein. Habis bagaimana malaikat? Itu suara kita didengar langsung oleh Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Makanya itu bagusin kalau salawat kepada Nabi, jangan ke orang kumur. Salawat yang benar, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu di dalam hadis yang lain, enggak ada satupun dari umatku ngasih salam kepadaku melainkan Allah subhanahu wa ta'ala itu mengembalikan ruhnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke jasadnya khusus untuk menjawab salamnya ente. Khusus untuk menjawab salamnya ente. Wailah, ruhnya Rasulullah jawabin salam. Ya, begitu. Akan tetapi juga lidahnya Rasulullah yang mulia, yang luhur, yang agung juga Allah Ta'ala hidupkan untuk menjawab salam kepada engkau, ya? Orang yang salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan di dalam salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ngasih salam sama Nabi, diriwayatkan Allah Ta'ala memberi salam kepada orang yang ngasih salam kepada Rasulullah 10 kali lipat. Nanti satu kali ngasih salam, dijawab oleh Allah Ta'ala ngasih salam atas engkau sebanyak 10 kali. Dalam hadis yang lain, raghima an furajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Apa itu bahasanya raghima an furajulin? Ya, hidungnya penyok bahasanya tuh. Bahasanya apa kita? Biar apes, sial begitu. Mukanya nyusruk ke tanah, hidungnya bocor. Buat siapa itu? Buat orang dengar nama Nabi Muhammad disebutkan akan tetapi dia enggak mau salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Wahakadha. Ada lagi dalam riwayat yang lain, man dzukirtu indahu fa akhfa'a salata alayya akhfa'a tariqal jannah. Yang disebutin namaku di hadapan dia, dia kelewatan, enggak kesempatan untuk salawat kepadaku. Disebut nama Nabi, dia kelewatan, tahu kelewatan kayak orang tuh naik mobil kelewatan jalan. Nah, ini dibacakan nama Nabi Muhammad, begitu dia kelewatan salawat, luput dari dia salawat atas Rasulullah saat disebutkan namanya. Itu sama seperti orang kelewatan jalan menuju surga. Mana jalan surga? Udah kelewatan barusan, ya, begitu. Sama seperti nama Nabi Muhammad disebutin ente enggak salawat, ya udah kelewatan jalan menuju surga. Kata, makanya jangan sampai luput ketinggalan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu enggak ada maksud untuk apa-apa, ya. Bayangin kalau ada orang yang emang sengaja begitu dengar nama Nabi Muhammad, bukannya lalai, bukannya lupa begitu, tapi sengaja dengar nama Nabi, enggak mau salawat. Bahkan orang bilang ya Rabbi salli ala Muhammad, dia pegang bibirnya, jangan sampai ketelepasan salawat kepada Rasulullah begitu. Bukannya ente yang enggak mau salawat sama Nabi Muhammad, tapi Allah yang enggak mau ente salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala pengen jadikan tuh orang-orang sial, ya, yang salawat sama Nabi orang yang beruntung, yang enggak salawat orang yang sial begitu. Apalagi orang yang kalau dia dengar orang lain salawat kepada Nabi, bukannya dia ikut salawat, dia enggak mau salawat, wah dia malah ngatain orang yang salawat ada bid'ah, ada syirik, ada sesat begitu. Kagak. Jadi bukannya ente yang kagak mau salawat, bukannya ente yang kagak mau maulidan, tapi emang Nabi yang kagak enggak mau suaranya ente. Begitu. Allah enggak mau memperdengarkan suara engkau di telinganya Nabi Muhammad. Jangan-jangan kayak begitu. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus memerintahkan kepada kaum mukminin untuk bersalawat kepada Nabi di malam Jumat dan di hari Jumat. Aktsiru minas salati alayya yaumal Jumat. Perbanyak salawat kepadaku di hari Jumat. Sebab itu salawat umatku setiap Jumat itu langsung disampaikan ke telinganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiap Jumat. Dan orang yang paling dekat kedudukannya denganku besok, ya, di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawat kepadaku, kata Rasulullah. Sallu alayya fil laylatil gharra wal yawmil azhar. Perbanyak salawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat, hari yang cemerlang, yang ceria, yang terang benderang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita makanya tuh kalau udah malam Jumat udah ingat, oh ini malam salawat. Hari Jumat hari salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setiap mukmin tuh harus memperbanyak salawat kepada Rasulullah hari Jumat, malam Jumat secara khusus, dan juga tiap saat, tiap waktu, pagi, sore, siang, malam, banyakin salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dan jadikan juga ketika dia salawat, salawat kepada Nabi Muhammad juga pakai salam. Allahumma salli wa sallim. Kalau Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuh. Ya. Kalau sallallahu wa sallam. Begitu. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, itu namanya mabok nih orang. Ya, salah jalan. Allahumma salli sallim. Shalla salam. Begitu yang benar. Ya, tapi Allah Ta'ala yang turi ila gulubikum, itu mau baca salawat tapi juga jadi deh begitu. Tapi talib ilim, orang yang hadir pengajian, ya kudu tahu Allahumma salli salim, ya Allah bersalawat dan salamlah, sallallahu wasallam. Itu sirahnya. Kemudian juga ketika salawat kepada Rasulullah, salawat sekaligus sama salam juga. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Salawatlah dan salamlah. Wasallimu taslima, salam yang benar. Kemudian juga selain itu diperintah kata Rasulullah, man shalla alaika shallaitu alaihi. Man sallam alaika sallamtu alaihi. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad dalam hadis Qudsi, ya Muhammad, yang salawat atasmu, aku salawat atas dia. Yang memberi salam kepadamu, aku memberi salam atasnya. Kata Allah Ta'ala. Kemudian juga orang kalau mau salawat dan salam atas Rasulullah, dia salawat, dia salam kepada Rasulullah, jangan lupa salawat buat keluarganya Nabi Muhammad. La tusallu alaiya salatal batra. Jangan kalian salawat kepadaku salawat buntung. Waduh, ada lagi nih namanya salawat-salawat buntung. Apa itu salawat buntung? Salawat buntung itu salawat kepada Nabi Muhammad, akan tetapi dia enggak salawat kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi dan keluarganya Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Salawat kepada Nabi, keluarganya Nabi dan juga sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam hadis kan ada kita diajarkan salawat Ibrahimiyah. Sahabat bilang, ya Rasulullah, waktu turunin Allah malaikatah yusalluna 'ala nabi, ya Rasulullah, kita kan udah tahu bagaimana memberi salam atasmu. Salawat kepadamu gimana caranya? Nabi yang ngajarin, talginkan kepada sahabat, diajarkan salawat kepada Rasulullah. Diajarkan gul, ente baca Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Salawat atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Sebagaimana engkau salawat atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Berikan keberkahanmu atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Sebagaimana keberkahan engkau curahkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Nah ini salawat yang diajarkan Nabi. Kemudian juga dalam sirah salawat Ibrahimiyah yang lain, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika al-nabiyyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhuriyatih. Dan atas keluarganya Nabi, wa azwajihi, dan istri-istrinya Nabi, wa dhuriyatih, dan keturunan Nabi Muhammad. Dan keturunan Nabi Muhammad s.a.w. Ada yang bilang Nabi enggak punya keturunan, orang sableng orang. Nah ini Nabi bilang apa? Begitu. Ini ada satu, dulu tuh ada orang yang enggak demen sama Rasulullah. Dia bilang, tiap Nabi anaknya meninggal satu, pokoknya dikatain. Anak lakinya meninggal satu, dikatain. Terus dia bilang, ada Muhammad abtar, Muhammad buntung, kagak punya keturunan katanya. Maka Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, inna a'tayna kal kautsar. Ente bilang Nabi Muhammad enggak punya keturunan? Allah Ta'ala menjawab, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau al-kautsar. Al-kautsar, ada yang bilang itu namanya telaga. Ya. Ada lagi sungai di surga tuh ya. Ada lagi yang bilang Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Tapi konteks ayat tersebut adalah sebagai balasan kepada orang yang bilang Rasulullah enggak punya keturunan. Ahli tafsir juga mereka mengatakan makna daripada Al-Kautsar ini adalah sesungguhnya Allah Ta'ala berikan kepadamu tuh keturunan yang banyak. Al-Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, habis salat salat apa namanya tuh? Idul Adha. Kemudian suruh sembelih hewan korban. Nah, terus tuh yang ngatain Nabi enggak punya keturunan, inna syaniaka huwal abtar. Orang yang bilang Nabi enggak punya keturunan, Allah Ta'ala bongkar. Dia sebenarnya nih bukan teman, bukan siapa-siapa. Hadza syaniak. Dia adalah pembencimu. Orang yang benci kepada engkau. Intinya orang yang bilang Nabi enggak punya keturunan, dia adalah orang yang benci kepada Rasulullah. Huwal abtar, dialah yang buntung kagak punya keturunan. Begitu. Adapun Rasulullah waktu kawinnya Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra, Nabi Muhammad doa, Allahumma akhrij minhuma al-kathir al-tayyib. Ya Allah, lahirkan dari keduanya ini keturunan yang banyak dan mulia. Al-kathir al-tayyib. Doanya Nabi dikabulin apa kagak? Dikabulin. Dan keluar dia tuh dari keturunan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Zahra, al-kathir al-tayyib. Keturunan yang baik dan semuanya mulia. Ini yang masuk Islam di Indonesia aja nih di tangannya siapa? Tangannya mereka, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wali Songo itu keturunannya Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib Merbat. Terus nyambung nasabnya sampai kepada Imam Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa, بن محمد النقيب بن علي العريضي بن جعفر صادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Banyak kan begitu, itu keturunan رسول الله banyak jutaan. Di Maroko aja tuh jumlah mereka itu sangat banyak, di Indonesia juga jumlah mereka sangat banyak, kemudian juga di Hijaz jumlah mereka sangat banyak, di Mesir, di berbagai tempat banyak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan kita salawat kepada Rasulullah dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam.